boy from Dimensi. Real Dimensi. For you, my friend. You are better in my life. DWECIMC. Real Dimensi. Remember, my friend. Kaulah sahabat yang selama ini ada di hati. Kaulah sahabat yang tak mungkin bisa terganti. Berharap selalu kau ada di sini menemani. Bersamamu ku bahagia, wahai teman sejati. Kaulah sahabat yang selama ini ada di hati. Kaulah sahabat yang tak mungkin bisa terganti. Berharap selalu kehadiranmu, wahai sahabat terbaik dalam hidupku ini. Ku ingin kau selalu di sini ada untukku, temani diriku hingga sampai akhir hidupku. Mungkin ku tak pernah bisa berarti di hatimu, tapi ku di sini kan selalu menyayangimu. Mungkin kau lah sahabat yang selalu aku rindu dan terus ku ingat sampai nanti akhir hidupku. Inilah dimensi yang selalu di hati. Kita berdua kan selalu bersama jalani hidup ini yang terus menyiksa. Kita kan selalu bersama untuk selama-lamanya. Ku harap kita bisa selalu mencapai bahagia. Anyone knows how to explain my day. You are like a man to be friendly. All my next and we hope you always can be my soul. You are my friendly. Cannot forget that, yeah. Untukmu sahabat, kaulah teman terhebat. Hilangkanku dari rasa tersayat yang temaniku setiap saat. Inilah dimensi yang selalu di hati. Harap selalu kau ada di sini menemani. Bersamamu ku bahagia, wahai teman sejati.